Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin, hafizakumullah a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Lajengaken pembahasan keutamaan zikrullah. Di antara dalil ingkang nyebutakan keutamaan zikrullah, pengendikanipun Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah Azza wa Jalla ing dalam surah Al-Ahzab ayat sekawan doso setunggal sekawan doso kali nyebutakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, hai wong-wong akeh sing pada iman, udzkurullaha dzikran katsira. Kowe kabeh pada emuta maring Allah Azza wa Jalla emut sing akeh. Dzikran katsira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Lan kowe kabeh pada tasbih maring Allah nang waktu esuk lan nang waktu sore. Allah Azza wa Jalla ing dalam ayat menika merintahaken dumateng kaum muslimin kaum mukminin supados zikrullaha zikran katsira fi kulli waktin wa fi kulli halin wa fi kulli makanin. Tengkapan mawon waktune keadaane jenengan ngadeg jenengan lungguh kula jenengan turun wa fi kulli makan lan ing dalem sekabehaning panggonan napa kula jenengan teng masjid napa kula njenengan teng dalan, napa kula njenengan teng dalem, teng kendaraan lan sakisi. Aturan saking Allah Azza wa Jalla subatos napa? Zikrullah zikran kasir. Sifate tiang-tiang munafikin masyarul hadirin barakallahu fiku, zikir ning sedikit tiang-tiang munafik zikir ning zikirin apa? Qalila. Dene tiang-tiang mukmin dipunajurakan dening Allah subhanahu wa ta'ala sobatas zikran kasir. Ini kalau jenengan kaum muslimin, kaum mukminin dikira sedikit, mirip bongong munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Allah azza wa jalla nalikane nyifati tiang-tiang munafikin. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Bongong munafik orang dikir mari Allah kejabamu sedikit. Ini kaum mukminin, kaum muslimin dipun anjurakan, dipun perintahakan dening Allah Azza wa Jalla sobatas dikron kasir. Ngekehkah kenapa? Dikron. Allah Azza wa Jalla nyebutakan wasabbihuhu bukratau wa asila. Dan KWKP pada tasbih maring Allah, nyebut-nyebut Allah, muji-muji Allah, nyucekkan Allah, tasbih bukratan wa asila. Saya anjuran Allah Ta'ala dumateng kula lan panjenengan supados kula njenengan maca subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah bukrah nang wektu esuk, wa asila nang wektu sore. Fi awalin nahar wa akhirin nahar. Ing dalam awal awan berarti esok, wa lan akhirin nahar. Ini disebut esok karo sore berarti mlebu tengah. Nggih, sebab diantara makna bukroh niki bin nahari kulli sekabian yang awan. Lain ikut kita. Wafil layli kulli lan sekabian yang apa? Ini terus-terusan. Ayat ingkang ugi nyebutakan kemuliaan, keutamaan zikrullah lan anjuran subatos zikrullah. Sakit kita tingali ing dalam surah Al-Anfal ayat sekawan dosa kangsa. Allah azza wa jalla ngendika wadkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Wadkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Lan kowe kabeh pada emutat mari Allah, dikirat mari Allah kasir singake ampun kados tiang munafik wa wala yadhkurunallaha illa qalila. Wong munafik niku la yadhkurunallaha illa qalila. Anang ing kaum muslimin dipun perintah dening Allah azza wa jalla wadhkurullaha kasira kasira la'allakum tuflih. Moga-moga kowe kabeh dadi wong sing beruntung. La'allakum tuflih. Masyaallah hadirin barakallahu fikum. Ayat wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Iki kaitanipun kalian kaum muslimin nalikane perang fisabilillah. Sebab ayat sedengnya nyebutakan ya ayyuhalladzina amanu hei wong-wong akeh sing pada iman idza laqitum fi'atan nalikane kowe kabeh ketemu mungsuh fasbutu. Mongko koe kape pada kokoh ngadepi sinten? Musuh. Koe ngadepi musuh niki sing kokoh, sing mantep. Sing temen, sing serius. Wadhkurullaha katsira. Saat-saat kaum muslimin niki ngadepi mungsuh, Allah Azza wa Jalla ngemutakan dumateng kaum muslimin subatos dzikrullah katsira. Wadhkurullaha katsira. Lan kowe kabeh pada elinga maring Allah, nyebut nyebuta Allah kasirok singake. La'allakum tuflih. Muka-muka kue kabeh dadi wong-wong sing rugi. Masyaallah hadirin barakallahu fiik. Ayat iki nyebutaken pilih zikrullah. Zikrullah. Nyebut-nyebut Allah, emut Allah, eling maring Allah. Niki termasuk asbabis sabati wal falah. Termasuk sebab-sebab kokoh lan sebab keberuntungan. Kita semalikan di perang fisabilillah, eling maring Allah, Allah bakal aweh kemenangan. Misalnya eling maring Allah, Allah bakal awe ganjaran. Eling maring Allah, perang niki li'la'i kalimatillah lan sanes-sanes. Niki asbab. Nggih? Asbabus sadam. Niki ndadekaken kekokohan. Lane nek kula njenengan ningali perangnya para sahabat. Perang menang. Kan ngaten nggih? So kokoh. Sebab sabar, sebab mantep. Nah, gay ngokohaken lan gay mantepaken jihad fisabilillah. Iki diantaranya kelawan zikrullah. Kelawan apa? Zikrullah. Idza laqitum fi'atan, alikane kowe ketemu musuh, fasbutu. Monggo kowe kabeh pada kokoh. Wadhkurullah lan kowe kabeh pada emuta maring Allah. Kowe nyebut-nyebut Allah. Sebab nyebut-nyebut Allah, emut maring sinten? Allah. Niki termasuk ndadekaken sebab kekokohan. Lan ndadekaken sebab keberuntungan. Al-falah. Apa sing dicita-citakaken? Berhasil. Berhasil menang. Apa sing nabaniku sing boten dikepengini? Terhindar. Kalah perang. Wonten wong perang kepengin kalah? Hah? Boten wonten. Nggih, kelawan zikrullah. Kelawan eling maring Allah, akhire kokoh. Sebab kokoh tiang niki nalikane perang, kaum muslimin nalikane perang niki selamat. Napa sing dicita-citakaken niki saged berhasil? Dados zikrullah niki diantara fadilah keutamaane niki ndadekaken kemantapan, ndadekaken kekokohan, ndadekaken keberuntungan. Masyarul hadirin barakallahu fikum. Allah azza wa jalla dalam ayat sanes nyebutaken kemuliaan keutamaan zikrullah. Surah Al-Ahzab ayat 31. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. Okay, ingkang kita mendek wadzakirina Allah lan wong-wong kanang sing pada zikrullah uli zikrullah katsiran wadzakirat lan wong-wong wadon sing badan apa? Zikrullah kafiran. A'addallahu lahum. Allah nyiapaken wong-wong mau. maghfiratan, ampunan, wa ajran adzima, lan ganjaran sing gedhe. Ganjaran sing gedhe. Jelas ya? Faidah, manfaat, keutamaan, napa? Dzikrullah. Dosa diampuni. Ganjarane gedhe. Jenengan pun kelalen. Wingi napa wingi-wingi juga. Dzikrullah bil lisan, dzikrullah bil qalbi, dzikrullah bil jawari. Dia pancen santri tulen saben dina mangkat tulen bener-bener. Nggih. Nyatane nek mboten tepak rahmat pada kelangan iki. Nggih nggih, leres nggih. Nek ora pak rahmat ndak sepi karo Pak Martin iki. Nggih, zikrullah niku bil qalbi, zikrullah niku bil lisani, zikrullah niku bil jawarihi, zikrullah bil qalbi pun diterangkan, zikrullah bil lisani pun diterangkan, zikrullah bil jawarihi pun diterangkan. Ini wong santri tulen jadi mentu jenek temutan malam pun temutan insyaallah deh. Ing dalam ayat sanes Allah Azza wa Jalla maringi pujian-pujian, maringi pujian dumateng tiang-tiang ingkang yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah Azza wa Jalla maringi pujian dumateng tiang-tiang ingkang selalu nangkahanan zikrullah, nangkahanan ngadeg, nangkahanan lungguh, nangkahanan turun. Inna fi khalqis samawati wal ardi, ulama limali, inna fi khalqis samawati wal ardi, satu menaik ing dalam penciptaan langit lan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, perubahan wengilan awan, la ayat li ulil albab. Teman-teman, dadi tanda bukti kekuasaan Allah li ulil albab. Gowong sing padha duwe akal. Wong sing mikir terus. Nek ora mikir ya, beda malih urusan ini. Sinten iki? Tiang-tiang sing ashabul ukul. Wong sing berpikir, wong sing berakal. Alladzina yadhkurunallaha. Ya kuwi wong-wong sing padha zikrullah. Nyebut-nyebut Allah bil lisan, bil qalbi, bil jawari, qiyaman. Nggih, nek sing dimaksud teng mriki zikrullah qiyaman nalikane napa ngadeg, yen napa sek salat, napa sek napas, napa ngadeg, wa qu'udah jagong sering salat ya nang jagong embara. Nggih. Wa ala junubihim nalikane turun. Mungkin wong sing ora mampu salat karo ngadeg karo jagong. Napa? Utawi makna ayat iki umum sifatnya. Kula njenengan sek ngadeg zikrullah, kula njenengan sek lungguh zikrullah, kula njenengan sek turun nggih napa? Zikrullah. Nek turun mboten. Aning maksudnya niku nek aja turun iku mboten saged dikrullah ngangge napa ne? Esane. Bil qalbi nggih mboten. Nek nek tiyang niki yo arep turun niat diniati. Nah, nggih niki nggih dikrullah. Saat dheweke napa sik napa. Bil jawarih nggih. Awake ngasokaken awak menko bisa ibadah malih. Paham? Iki bernilai niki turusine iki. Wa ala junubihim. Yaman wa qumudan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lan wong-wong mau pada mikir-mikir ing dalam penciptaan langit lan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana duh pangeran jenengan boten nyiptakaken niki sedaya batila. Sebab apa sih dicipta dening Allah Taala wonten maknane, wonten fungsine, wonten artine. Subhanaka maha suci panjenengan ya Allah tasbih niki. Faqina adzabannar. Monggo ya Allah mugi panjenengan jaga kita sedaya saking siksa kenindra. Mawi kita ningali ayat-ayat Al-Qur'an. Tasih kathah nggih. Ingkang nyebutaken kemuliaan keutamaan napa? Dzikrullah. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri wadunal jahri minal qawli bil hudui wal asal wala takun minal ghafilin. Ini ayat surah Al-A'raf ayat 300 kangsal. Ini dia menyebutkan kemuliaan dan keutamaan dikullah. Mana nih? Wadhkur rabbaka. Wadhkur rabbaka. Lan sirah Muhammad elinga maring pangeran fi nafsika ing dalam pribadi tadarruan wa khifatan tadarru iqra ya Muhammad idza kunta imaman fi nafsika tadarruan wa khifatan tadarru mustaqinan wa khifatan khaufan min adzabi. Tadarruan iki maknane tenang. Ulikmu dzikir nang kahanan tenang. Wa khifatan nang kahanan wedi sekang siksane Allah. Okay. Makna wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan sebagian ulama mari penjelasan tegese kowe maca nyerokna bacaan nalikane salat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Iki makna wadzkur rabbaka fi nafsika tadurruan wa khifatan. Nangkahanan tenang, nangkahanan wedi sekang siksane Allah. Wa dunal jahri. Dunal jahri. Iki sebagian wonten sing nyebutaken seliyane sholat maghrib, isya lan subuh niki ora seru. Ini sebagian mana nih ngaten? Dunal jahr. Dunal jahr. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Ayat niki sifatnya umum. Perintah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados zikrullah sing sifatnya niku umum. Napa niku qiraatul Qur'an, napa niku doa, napa niku tasbih, napa niku tahlil, napa niku takbir. Napa niku tahmid lan sanese tadarruan nangkahanan DPDP wa khifatan nangkahanan wedi sekang siksane Allah dunal jahri ora seru. Jadi ucapan-ucapan dikira niki mboten gembor-gembor. Sebab napa? Sebab nalikane wong niku zikrullah kanthi irih niki luwih ikhlas. Luwih bisa ngerenung. Luwih pikir gembor-gembor. Bil ghudwi wal asal. Nah waktu esok. Lah nang waktu sore. Tegese terus napa zikrullah kapan mawon teng bundi mawon, teng kahanan, napa mawon. Masyarul hadirin barakallahu fikum, tetos al-muhim, saking ayat-ayat ingkang sampun kita sebutakan iki wau sedaya, Allah Azza wa Jalla dorong ngajuraken dumateng kita sedaya supados terus mangkahanan zikrullah. Lan zikrullah bil lisan. Nggih. Niki mboten berat. Mboten apa? Mboten apa? Ora bot, ora nganggo duit, nilaine ganjaran. Nggih. Faedahe pirang-pirang. Manfaate akeh lan sanes-sanes. Lisan kula njenengan mboten kesel. Apa nek njenengan maca subhanallah, subhanallah, subhanallah kesel? Kesel mboten? Apa suwe-suwe kesel? Angger kaget. Nggih, artine niku mboten perlu ngetokaken tenaga sing sing napa niku? Nggih. Tenaga sing akeh mboten. Energine sithik mun cukup. Ya subhanallah, subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Iki karo mbakku karo jagong kali niki kali niki. Diganti niku rengeng-rengenge. Nggih sing pada seneng rengeng-rengeng niki. Rengeng-rengeng napa sih? Lagi rengeng-rengeng sing mungkin seneng dandang gula, ya sing seneng dangdut, sing seneng roncong, ya wong kecalawaca, kecalawaca apa nama jenis? Ini pun kadung pengerika. Lah niki dirubah nganggo zikrullah. Sing dimentu apa? Subhanallah, subhanallah. Rasa seru-seru lirik. Untuk kape, rengeng-rengeng itu, di sini itu. Dan ikut diganti sing rengeng-rengeng manfaedah, manfaat, pahala, ganjaran, ganti ini. Udah diobat. Ala bi rengeng-rengeng tatmainul qulub. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ngerti ya kelawan zikrullah ati niku dadi napa? Wallahi nyanyian niku mboten bakal ndadekaken obat. Wallahi. Mboten dadi obat. Dadi kelingan pipine wong. Wajahmu. Senyummu. Napa malih? Rambutmu. Lirikan matamu. Wis apal iki. Wallahi mboten daken mboten dadekaken tatmainul qulub. Dereng jenengan ngomongaken dadi obat nglombok. Ayat Allah mboten salah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Mboten masalah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Nini kau wajahmu, lirikan matamu. Niki ndadekaken rusak yang napa? Mboten ndadekaken ketenangan. Nggih sing jenenge niku maksiat. Yeah, nyanyian-nyanyian musik lan sanese, wallahi niki mboten dadekaken ketenangan, mboten. Nek tiyang niku ngrasakaken tenang anggen niku berarti niki tenang sing mboten pas. Salah obat. Salah obat. Salah obat ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ngerti ya kelawan zikrullah ati napa? Jenengan duki teng pengajian krungu ayat Allah, krungu hadis-hadis Nabi di WhatsApp. Ces, anis. Cobi jenengan nekani acara-acara maksiat. Eh, sing ditonton iku bidua, sing ditonton wong joget, wong buka-buka aurat, kupinge ngrokna musik. Tenang? Tenang apa seneng Pak Rahmat? Nggih, wong karo bojone wis dadi merengut. Gara-gara ndeleng biduan. Nggih, ora kaya-kaya. Ala bidzikrillah tatma'innul shadaqallah wa shadaq rasul sallallahu alaihi wasallam. Variasi napa? Lah niki variasi. Nggih. Napa Rasulullah sepaneng sing salat zikrullah? Sepaneng ku njenengan kali Rasulullah. Rasulullah ora diseni. Nggih, sing disebut-sebut Allah terus. Sing disebut-sebut kekuasaane Allah, kemuliaane Allah. Nggih, lan sanese mboten diseni nggih Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Napa wonten menungsa sing luwih tenang tinimbang Nabi? Wonten menungsa sing luwih seneng tinimbang Nabi? Fid dunya wal akhirah. Mboten. Nabi, apa nih sing mboten kecukupan Nabi? Lah nggih, bojone piye pira-pira? Seneng kelawan bojo ibadah nggih. Kita karo seneng karo bojone wong liya nggih. Masih. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya niki kaidah niki ditabrake dening kula njenengan. Gitu wae. Diperhatikan dan simpatan beres oleh meraktekakan. Nggak, ini kulun jenengan kok dereng tenang kelawan agama niki, kelawan dikrullah, kelawan lakoni syariat. Itu nonton simpatan beres. Mungkin orang ikhlas, mungkin orang murni, mungkin orang bener yang lakoni lansanese. Nggih, mangke kelawan kelawan dikerullah pacitane tekan dhewek Pak Mardi. Tenang mawon jenengan. Tenang mawon. Eh, mangke tekan dhewek pacitane. Eh, wong liya bingung, wong liya resah, wong liya gelisah, urung duwe niki, urung duwe arep badan. Sing diajepi arep badan apa sih? Hah? Lah sing arep sing perlu disiapaken arep badan apa sih? Sing perlu disiapaken ngesuk nek badan niku sholat id. Kan ngeten kan? Mensyukuri nikmat Allah bisa puasa rampung, syukur. Lah apa sih sing sing diadepi nek badan niku? Dene masalah niku mangga mboten masalah. Ning napa niku kewajiban? Napa niku kudu? Napa niku kebahagiaan lan sanes-sanes senes. Eh ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kita tinggali penjelasan selanjutnya. Tetos pindah malih, tetos tenggeligi, saking ayat-ayat ingkang sampun kita waos. Allah Azza wa Jalla nganjurakan subados kulon jenengan zikrullah. Lan zikrullah bilisan, niki mboten apot. Mboten apa? Apot kulon jenengan maca la ilaha illallah. Mantan bosen la ilallah, subhanallah. Umamani kesel, subhanallah, alhamdulillah. Niki variasi nama-nama jenengan. Eh, betul masalah. Eh, sing niki, diganti niku wau sing wajahmu ngangge niki, nggih? Diganti ngangge niki. Mata aib mboten kesel mboten. Wa huwa sahlun gampang, ora angel. Wa ajruhu azim. Ganjalane napa? Gede. Masyaallah hadirin barakallahu fikum. Dipun sebutaken ing dalam salah satu hadis ingkang sahih riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis niki sahih. Hadis saking Abu Darda. Uwaimir bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqiz dhahabi wal wariqi wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Qala dzikrullahi ta'ala. Hadis saking Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Ala kalimatu tanbih. Ala niki kalimat sing biasa diucapkan ngge mutaken elinga ngerti ya. Unabbi'ukum terus nek bunoten ala ngerti ya. Ini kurang lebih maknanya ngaten lah. Ini perkara ingkang badhe dipun sebutaken. Ini perkara adib. Adimusan. Kedudukan ini. Duhur. Agung, mulia. Unabbi'ukum. Aku arep beritakaken maring kowe kabeh. Bi khairi a'malikum. Kelawan sebagus-bagusnya amalanmu kami. Wa azkaha inda malikikum. Lan amalan mau azkaha sing paling bersih ya. Sing paling resike inda malikikum. Nangarsane malikikum. Malik al-malik. Niki asma min asma'illah. Saksi bami. Malik. Al-Malik. Niki ismun min asma'illah. Inda malikikum. Terus amalan ikan badai dipun sebutakan dening Nabi alaihi salatu wassalam. Niki amalan sing apik. Amalan sing bersih. Amalan sing suci. Nangarsane malikikum. Apa maliko? Pangeran sing ratoni, penguasamu, rajamu. Taksi Allah azza wa jalla. Wa arfa'iha fi darajatikum. Dan amalan ingkang badhe dipun sebutaken dening Nabi alaihi salatu wasalam niki arfa'iha fi darajatikum, sing paling dhuwure ing dalam derajatmu. Dene kowe ngamalaken amal sing tersebutaken kok. Sing arep tersebutaken kok. Derajatmu unik, derajatmu dhuwur. Derajatmu napa? Dhuwur. Tingkatan niku tingkatan sing napa? Dhuwur. Nek ngamalna arep apa sing arep tersebutaken kok derajatmu munggah. Lan khairin lakum min infaqiz dhahabi wal wariqi. Amalan sing arep disebutaken luwih apik nggo kowe kabeh nanimbang kowe kabeh nginfakaken emas lan nginfakaken perak. Infak emas, infak napa? Perak. Ini gambaran infak sing dudu sepele kan. Dudu korma, sing diinfakaken nggih dudu gandum, dudu beras, ning napa? Emas. Lah wong sedhi kawong emas nggih. Nek dibanding karo korma gandum niki nilainya lebih akeh emas perak. Wa khairin lakum lan apa sing arep tersebutaken lebih apik go kowe kabeh min tenimbang antal kau adu aku kowe kabeh ketemu musuhmu sejihad niki di amal ing abadi dipun sebutaken niki mangke niki luwih apik tenimbang apa kowe ketemu musuh jihad fatadribu aqnaqahum mongko kowe kabeh pada babat gulu-gulune wong-wong kafir tegese berhasil napa mateni mungsuh iki kan kemuliaan ya nek kaum muslimin perang terus bisa mateni mungsuh iki kemuliaan nggih tiyang niki sebab bisa mateni sinten mungsuh wa yadribu aqnaqahum lan wong-wong mau pada mateni kowe kabeh babat gurumu tegese niki tiyang jihad terus napa ninggal atene kok nggih ya mateni wong bar dipateni bar mateni terus di mateni utawa bisa mateni musuh utawa dipateni dening sinten musuh niki kemuliaan niki keutamaan niki tasikalah kali napa amalan ingkang badhe dipun sebutaken dening Nabi alaihi salatu wasalam jawabane para sahabat Bala niki maknane akhbirna lianna bala mukhtassah bi ijabin nafyi nggih bahasa kula jenenge napa nggih bahasa sedikit oke okay. sendiko bala nggih naam napa niku Nabi alaihi salatu wasallam maringi penjelasan zikrullahi ta'ala zikrullahi ta'ala amalan ingang dipun maksud niki wau zikrullahi ta'ala emut elim zikir mari Allah ketone mboten mirang kan zikrullah gampang kepenak ora angel ora abot kapan lawan sakit niki bisa ngalahkan apa mau sodakoh emas sodakoh perak jihad fisabilillah napa niku mateni wong napa niku dipateni teneng wong kalah kali napa zikrullah masya Allah boten saja ingatin jenengan sing ora pada bisa sedekah pun dikir mawon dina-dina nggih awan wonge esuk sore zikrullah saja ingati karo wong sing sugih-sugih ya sing suki-suki niku bisa bagi-bagi sembako jenengan bisa nenawa ampun jeling hati zikrullah sing sugi digerolong ya. Kalah. Nggih, niku pun nek pun kaya niku. Zalika fadlullahi yuktihi mayyasha. Sehingga yang gue mau karunia ni Allah, Allah azza wajalla awe karunia mau maring wong sing Allah kersakan. Ya wis pancen wong suki menang lah. Kasih wani-wani sampean. Wong suki dilawan. Ning sing suki kepripun? Nggih niku wau. Sing suki niku nggih niki nggih niki nggih niki nggih niki nggih. Ya ora mung suki tok. Ning sing suki digunakaken sugihan iki nggih napa? Kebagusan. Untunglah jenengan-jenengan sing dadi wong sing sugih. Beruntung banget. Nggih beruntung banget nggih. Nggih. Beruntung sebab napa? Sebab kesempatan nggih. Sedekah niki luas. Nggih. Oleh ngamal gampang. Oleh ngamal gak? Nggih, oleh ngamal gampang nggih. Gampang-gampang angel. Niki ditambahin niki. Gampang-gampang apa? Angel. Nggih ananging tiyang ingkang yassarallah ingkang Allah azza wa jalla maringi kegampangan tiyang niki. Nang wong liangel tiyang niki napa? Pada-pada suki nang wong liangel niki mboten. Nek pancen digampangaken dening sinten? Allah azza wa jalla. Ini hati ni wong niku dibuka dening Allah kan? Ya, buat niki tidak Jumat biasanya libur. Bonus ni, buat ngajang malih. Niki pun pinten-pinten puasane. Hah? Oke, sekolah ya. Ngejeng rong bulung ya. Dadi meh liburan iki. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma.